tapi Tuhan tak menakdirkan. Kita berdua mencapai tujuan. Sungguh malangnya nasib yang menimpa pada diri kita berdua. Kita berdua. Tapi Tuhan tak menakdirkan. Kita berdua mencapai tujuan.